Indonesia, semuanya semangat dong. Terima kasih. Semua telah terjadi. Ku tak tahu cinta ini masih kau miliki. Ku hanya insan biasa, berkorban demi cinta. Semua berubah. Tidak ada yang cintai tanpa kasih. Tanpa diriku berdoa, semoga kau bahagia. Tiada bos. Jadi ku tak tahu cinta ini masih kau miliki. Ku hanya insan biasa, berkorban demi cinta. Namun aku tak kuasa semua berubah. Tiada daya cinta ini tanpa kasih. Tanpa diriku berdoa, semoga kau bahagia. Tiada ku terima kasih, bos. Maafkanlah aku kasih, semua telah terjadi. Ku tak tahu cinta ini masih kau miliki. Thank you. cinta. Namun aku tak kuasa semua berubah. Cinta buat Cilo, SAC dan dari Madura juga ya. Top. Terima kasih. aku takkan pernah mati, akan selalu hidup abadi. Kekasihku, Sampainya engkau bahagia. Maafkanlah datang hingga dunia yang kuimpikan. Kembali cintaku selamanya. Ajo kita. Yeah. lanjut. Kayak Korea sedaja. Thank you. Jadi goyang dong. Ayo. Aku masih di sudut kota menantimu tak kunjung tiba. Asik.

mungkin yang kau tanya isara cinta. Yang kalau lagunya kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Selamat sore sebelah kiri. Antingku sampai ceblok. Sebuah lagu kita, cinta untuk anda semuanya. Halo, Niken Ira. Hai, calon pengantin baru. Iya, berbunga-bunga kamu. Sapa. Duhai mas Andi, bulan Yesus. Setia dan suci, agar tiada tumbuh benih keraguan hati. Kulindungi dengan jalinan cinta dan murni, agar mereka abadi cinta kita.

tega menguras jiwa. Ku ingin selalu bersama dengan orang yang ku cinta. Jauh terpisah, walaupun aku percaya jodohnya akan kemana. Bila Tuhan menang kita pasti diberi jalan. Adela, Kade, buik semuanya, yuk semangat. satu tembang duet spesial untuk Mas Joni ini ya. Mas Joni beserta teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Ada Fendi DKI. Semoga gurauan berkasi. Spesial lagi buat Mas Joko Sulistiono juga Mbak Christian Rizki Putri ya. Ini ada duet yang lagi hits ya. Yang berkasih-kasih. Tembang request juga ya. Kita turuti bareng-bareng Vira Azhara juga Adela juga Cumi-cumi. Monggo. Oh iya Joko, Mas Joko. Ada gurauan berkasih. Vira. Indah dirasa. kasih engkau berseri. Siap ditunggu. Mas Andi. Halo Nurma. Ditungguin tuh sama yang bawah. Banyak banget request ya ini ya. Sabar semua ya. Nanti kita akan turutin semua. Siap. Yuk. Adela. Siap. Sayangku, engkau lah hidupku. Sayangku dan cintamu satu. Sayangku dan sayangmu satu. Oh, oh, oh. Kasihku engkaulah cintaku. Sayangku engkaulah hidupku. Adela, Mas Andi, Nurma, Paija. Terima kasih bos. Anarkis. Aku berjanji pada dirimu, aku tak akan menyakitimu. Walau seribu godaan menggantung, terima kasih banyak.